ada sepiring berdua. Masih bermain bersama Las Vegas Pasti Neko Neko. Kita dengarkan seruling sakti dari Las Vegas. Aja serius-serius, kedaten ritil. Kok kepintot-pintot? Mbak Sri, lagu ini saya spesialkan untukmu Mbak Sri. Sri, Sri. Ada acara rembang, seturan selesai. Gak ada waktu saya, waktu sembah dulu udah datang ya. Yang dari sekolah Lopati, waktu sembah dulu. Apabila ku ingat dirimu di saat ber-